Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita akan lanjutkan bahasan mengenai ibadah. Kali ini kita akan membahas ibadah maliyah, ibadah yang diwujudkan dalam bentuk harta kekayaan. Ada empat peraturan di dalam Islam yang mengatur perlalu lintasan kekayaan. Jadi bagaimana kita memiliki kekayaan, proses untuk memperoleh kekayaan itu di Islam diatur dalam empat hal. Pertama adalah usaha, bekerja, mencari nafkah. Dan itulah dikatakan sebagai langkah yang dapat menghasilkan rizki yang paling berkah. Jadi Nabi mengatakan rizki yang paling berkah adalah rizki yang kamu peroleh dari hasil kerjamu sendiri. Jadi di zaman Nabi sulit mencari orang-orang yang minta. Cari orang yang minta, sehingga Al-Quran Allah perlu menurunkan wahyu khusus yang memerintahkan kepada Nabi supaya diperhatikan juga orang-orang yang tidak mau minta, tapi sebetulnya mereka itu perlu dibantu. Karena karakter yang dibangun oleh Nabi adalah mereka yang senang bekerja dan kemudian senang memberi. Itu sebuah karakter yang dibangun oleh Nabi. Ada beberapa contoh. Umpamanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu konglomerat Mekah. Asetnya terdiri dari tanah dan perkebunan di Taif dan ratusan ternak. Tapi karena ada panggilan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dia tinggalkan kota Mekah itu jalan kaki sampai 500 km. Dan itu di musim panas bulan September, kira-kira 50 derajat Celsius lah. Jadi kalau ibu bapak pas ibadah haji bulan September atau Agustus itu merasakan itu panasnya di sana itu. Nah, mereka jalan kaki itu sampai di kota Madinah. Abdurrahman orang kaya ini bukan hanya miskin tapi kelaparan. Kelaparan, kemudian dengan takdir Allah bertemu dengan seorang konglomerat Madinah namanya Sa'ad. Ternyata Sa'ad ini bekas mitra dagang. Jadi Sa'ad melihat, loh ini mitra dagang saya, dia konglomerat Makkah nih jadi miskin. Karena demi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, sampai berani meninggalkan seluruh kekayaannya. Maka segeralah Sa'ad itu musyawarah dengan keluarga, dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya dia kembali menemui Abdurrahman. Ya Abdurrahman, saya Sa'ad, saya orang kaya di sini. Saya mitra dagang Anda. Saya kaya karena barang dagangan saya Anda yang memasarkannya bertahun-tahun di Mekah. Nah, sekarang ini Anda datang ke sini demi cinta Anda kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Islam. Anda tinggalkan seluruh kekayaan Anda. Saya telah musyawarah dengan istri dan anak-anak, membagi dua kekayaan saya. Kebun kurma yang sebelah sana menjadi milik Anda, halal untuk Anda. Rumah saya dua, saya bagi dua. Yang satu untuk Anda. Di rumah saya ada sejumlah perhiasan terdiri dari uang dinar dan emas. Sudah saya bagi dua. Separuh untuk Anda. Malah kata Ahmad Salabi, penulis terkenal dari Mesir, mengatakan istri saya juga ada dua katanya. Tapi itu enggak usah diteruskan lah supaya tidak jadi masalah. Nah, ini yang menarik adalah jawaban Abdurrahman bin Auf yang menerima pemberian gratis dari teman, ikhlas, tulus. Beliau memberikan jawaban dengan puisi yang merujuk kepada sabda-sabda Nabi. Jadi beliau mengatakan, Abdurrahman mengatakan, semoga Allah menerima sidqah Anda, semoga Allah memberkati harta Anda. Karena menurut ajaran Islam, harta itu kalau disidqahkan, harta yang ada menjadi tambah berkah. Tambah berkah, tambah bermanfaat, tambah apa membahagiakan, tambah mendorong kepada ketakwaan. Semoga Allah menghapuskan dosa dan kesalahan Anda. Karena menurut ajaran agama kita, setiap sedekah dan infak itu menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Setiap hari itu ada ratusan malaikat turun ke bumi. Kerjanya cuma mendoa, ya Allah, Maafkan semua dosa dan kesalahan orang-orang yang hari ini berinfak. Maafkan ya Allah semua dosa dan kesalahan orang-orang yang hari ini bersedekah. Limpahkan rahmat barakahmu kepada mereka yang hari ini berinfak. Tiap hari katanya begitu. Lantas semoga Allah menjadikan mencurahkan rahmat kepada keluarga Anda. Karena dengan sedekah katanya keluarga menjadi mawaddah wa rahmah. Dan sejumlah doa dan ujungnya ia mengatakan, saya mohon maaf. Saya tidak siap menerima pemberian dari Anda. Karena saya tahu banyak orang yang lebih pantas menerima pemberian itu. Saya masih sehat, tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar. Saya akan memulai dari nol untuk membangun ekonomi keluarga. Jadi Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima pemberian itu. Bukan karena sombong, bukan karena membazirkan harta, bukan karena tidak menolak rezeki, tidak. Tapi itulah karakter yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan pelajaran bahwa orang kaya bisa infak dengan uang, dengan hartanya. Orang miskin bisa infak dengan tidak mempertontonkan kemiskinannya dan tidak meminta-minta kepada orang lain kecuali karena terpaksa. Itu adalah sedekah dan infak orang-orang miskin. Nah, jadi semangat kerja. Banyak kisah-kisah di zaman Nabi tentang bagaimana Islam menghargai kerja. Ada seorang Ansor bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, tolong saya. Tolong apa? Saya perlu makanan. Kamu minta makanan karena kamu gak punya makanan. Betul-betul gak punya ya Rasulullah. Makanya saya minta. Kamu kan masih punya pakaian. Jual pakaianmu itu. Untuk beli makanan. Jangan minta-minta. Ya Rasulullah, pakaian saya cuma satu ini. Gak mungkin saya minta. Ah, di rumah pasti kamu punya kekayaan lain. Ya ada sebuah sorban. Ambillah sorban itu. Sorban itu diambil, kemudian dijual katanya 2 dirham. Yang 1 dirham diberikan kepada sahabat itu. Ini biaya makanmu. Jangan minta-minta. Yang 1 dirham lagi oleh Nabi diberikan kepada satu benda yang kira-kira alat kerja begitu, semacam golok katanya. Nah, ini modal kerjamu, jangan minta-minta. Sekian hari kemudian Nabi bertemu dengan sahabat itu memikul kayu sampai pundaknya lecet. Nah, dibantulah oleh Nabi, laku katanya 10 dirham. Nah, ini yang saya terangkan namanya sababul wurud, latar belakang tumbuhnya hadis. Kalau ayat sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau hadis sababul wurud, asbabul wurud kalau banyak. Nah, hadisnya beliau memberikan komentar. Orang yang bekerja kasar seperti ini sampai pundaknya lecet dengan penghasilan tidak berapa jauh lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang kerjanya minta-minta. Barang siapa yang kerjanya minta-minta kepada orang lain bukan karena terpaksa, bukan minta haknya dan bukan karena terpaksa, Allah tidak akan henti-hentinya memberikan kemiskinan kepada orang itu. Nah, ini beberapa saja bagaimana Islam menekankan tentang etos kerja. Kerja keras mencari nafkah adalah ibadah. Kerja keras mencari nafkah adalah kifarat penghapus dosa. Kerja keras mencari nafkah adalah jihad fisabilillah. Kerja keras mencari nafkah akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan sejumlah pesan-pesan Nabi mengenai kerja keras. Nah, itu satu, diperoleh dengan kerja. Nah, kemudian yang kedua, ada kekayaan kita peroleh dengan kita menerima warisan. Jadi seorang mempunyai kekayaan karena suaminya meninggal, karena istrinya meninggal, karena anaknya meninggal, karena ayahnya meninggal, ibunya meninggal, atau saudaranya meninggal. Nah, itu menerima warisan. Yang ketiga, ada seseorang mendapatkan kekayaan itu karena memperoleh penemuan. Ada 2 macam penemuan. Satu yang disebut rikaz. Rikaz itu penemuan harta karun. Harta karun. Jadi menemukan harta yang tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya. Mungkin contoh sederhana, kalau kita di Indonesia sana menggali sumur gitu, cari air, tahu-tahu menemukan emas asli lagi bukan dari Purwokerto. Ya kalau dari Purwokerto enggak usah. Nah, segera aja bangunkan tidur kali dia. itu menurut Islam boleh diambil itu karena enggak ada yang punyanya. Kalau di bawah tanah sekian meter, kalau di tempat wudhu itu bukan harta karun mungkin. Ya hukumnya harta paharun kalau itu. Kalau tempat wudhu namanya lukotoh dalam bacaan agama. Kalau lukotoh itu penemuan harta harus dikembalikan. Dan boleh jadi milik kita kalau pemiliknya memang tidak diketemukan. Kecuali ketika kita berihram di Mekah, enggak boleh mengambil harta penemuan. Bapak yang mau ibadah haji nanti jangan terus ada lihat real numpuk, ah ambil aja, jangan, enggak boleh. Pendeknya kecuali sanggup mengembalikan. Nah, sanggup mengembalikannya itu yang repot. Jadi di tanah haram itu kalau menemukan harta jangan diambil kecuali sanggup mengembalikan. Maka pemerintah Saudi menyediakan itu di dekat Mas'a, dekat tempat sa'i, ada corner khusus, ada ruangan khusus. Kita taruh di sana itu. Jadi kalau kita ada kehilangan gitu, datang ke sana itu ada. Biasanya kalau loket kembali lagi. Kalau uang alhamdulillah jarang kembali lagi itu. Walaupun di sana sayang juga apalagi banyak. Nah itu luqatah. Kalau luqatah kita menemukan jam tangan di tempat wudu, ya harus diumumkan telah diketemukan jam tangan merek Rolex. Barang siapa jamaah yang merasa kehilangan silakan menghubungi pengurus masjid begitu. Ditunggu sampai jam 2, kalau selesai jam 2 belum ada juga maka menjadi milik masjid. Wah, nih. Itu luqatah harus kembalikan pada dasarnya. Nah itu para ulama membahas sekian hari diberi, nah itu ijtihad aja. Mungkin sekarang tidak pakai hari itu bagaimana. Pendeknya harus dikembalikan. Tapi kalau rikaz, sekali lagi, rikaz itu boleh dimiliki, tapi keluarkan zakatnya 20% khumus. Jadi khumus itu satu harta rampasan perang, itu 20%. Nah, sekarang barangkali kasusnya hampir tidak pernah terjadi lah, dari zaman dulu. Yang kedua ada rikaz, harta karun. Jadi kalau di Indonesia, gali tanah, menemukan emas, mereknya umpamanya saja Ken Arok, Ken Dede sudah nggak ada itu. Kalau Ken Aroton bisa di sini kan ada bekas petinju itu. Nah ini rikaz. Tapi undang-undang kita mengajarkan sekian meter di bawah tanah itu milik negara. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus kembalikan ke bagian purbakala. Itu insya Allah kita mendapat piagam dari kertas. Nah, ridho lah, ikhlas. Dianalogikan dengan rikaz sedikit ini kaitan dengan zakat, yaitu seseorang yang mendapatkan rizki nomplok halal, tentu saja bukan dapat judi, rizki nomplok profesi tertentu yang karena sesuatu hal mendatangkan uang begitu cepat umpamanya saja. Sekarang kan ada yang kontrak di TV swasta itu saya tahu sampai 3 miliar itu. 3 miliar mereka kontrak itu. Kayak Mas Tukul sekarang lagi populer. 3 miliar sampai 4 miliar itu. Kalau Ustaz 200 ribu itu. Gak cukup untuk ngokos ke Bandung. Malah sekarang Ustaz kalau mau ceramah dia harus bayar lagi. Di TV Jakarta itu harus bayar, Pak. Saya ditawarin Pak, minta katanya dawan. Ah, boleh, saya bilang kapan, kapan. Tapi harus ada sumbangan untuk ini Pak, berbayar 3 juta. Nah, ya Allah, 3 juta lebih baik saya pikir sumbangan fakir miskin aja di Indonesia lah daripada belikan ke TV swasta. Jadi rezeki nomblok itu apa ya? Banyak sekarang nih. Orang karena begitu populer cuma muncul dalam sebuah seminar honornya besar untuk ukuran Indonesia lah, besar itu 20%. Kerja enggak berapa cuma populer. Populer itu kan kehendak Allah itu. Orang lagi populer kalau Allah mau menghendaki rusak-rusak itu. Apa aja lah salahnya itu, difitnah orang, kayak ada kecelakaan, salah melangkah, salah kebijaksanaan, salah ngomong gitu. Bisa itu, atau mana ada manusia tidak punya aib? Ya, tidak ada manusia tanpa aib. Orang populer itu bisa rusak aib yang dibuka aja oleh Allah Subhanahu wa taala melalui supirnya gitu, melalui istrinya, atau melalui bekasnya. Barang-barang bekas itu bisa itu. Jadi sebetulnya orang populer itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Kalau orang mau jatuhkan yang boleh sekaligus bisa. Bisa aja. Allah itu tuh izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Engkau berikan kemuliaan kepada orang kau kehendaki. Engkau berikan kehinaan kepada orang yang kau kehendaki. Dikultuskan, dimitoskan, kemudian hancur, gebukin, ngomongin di mana-mana. Banyak terjadi dalam dunia politik adalah hal yang biasa. Lagi manggung begitu dipuji setinggi langit, begitu turun caci maki juga sampai habis-habisan. Jadi orang yang populer dimanfaatkan oleh dunia iklan. Dunia iklan dia cuma bilang obat aja. Mujarab bisa 100 juta, bayangkan. Mujarab 100 juta. Saya bilang 1000 kali mujarab, enggak ada yang bayar. Enggak beken sih. Nah, itu. Atau orang yang suara baik, suara emas dengan nafas kuda, sekali rekaman 1 jam dia bisa 500 miliar. Itu sekali rekaman 1 jam tuh suara emas tapi nafas kuda. Tapi kalau suara kuda nafas emas nggak laku, nggak ada yang mau merekam suara kuda. Nah ini rezeki numpuk. Siapa tahu bapak-bapak dapat rezeki numpuk. Sederhanalah rezeki numpuk. Kita beli mobil di Indonesia bisa. Kita beli mobil kemudian diundi. Mobil harga mobil biasa pasar itu terbuka. Tapi diundi dapat mobil lagi itu sudah rezeki numpuk. Nah, cuma kena pajak 20%, zakat 20% itu. Tinggal 60% tinggal kepalanya aja itu. Nah, itu adalah penemuan. Jadi ada usaha, itu yang paling baik. Usaha itu bisa bisnis, bisa apa profesi, bisa macam-macam. Kemudian yang kedua ada warisan, menerima warisan. Yang ketiga menemukan penemuan. Nah yang keempat menerima pemberian. Nah, bentuk pemberian inilah yang disebut ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta yang paling utama adalah nafkah. Nafkah suami kepada istri, ayah kepada anak. Itu yang paling besar pahalanya. Makanya jangan ragu-ragulah kalau beri nafkah, berikan aja semua. Jangan ada yang masuk di kos kaki segala macam. Paling besar pahalanya itu. Berikan aja paling besar pahalanya itu. 1 dirham kau berikan untuk sabilillah. 1 dirham kau gunakan untuk membebaskan perbudakan. 1 dirham kau bantu orang lain. 1 dirham kau nafkahkan kepada istrimu dan anak-anakmu. Itulah yang paling besar pahalanya. Begitu sabda Rasulullah SAW. Rajin kerja, rajin memberi nafkah. Begitu apa karakter seorang muslim. Nah, ini nafkah. Nafkah itu adalah istri, anak dan ayah ibu kalau mereka sudah tidak bisa mencari nafkah dan keluarga-keluarga dekat yang memang tidak mampu. Bukan karena malas sekali lagi. Bukan karena malas. Kalau memberi yang malas itu harus dihitung. Apakah saya menolong atau memberikan racun ini? Harus dihitung. Makanya Jakarta ada peraturan setiap yang ini di kena perda itu antara lain untuk mendidik itu. Nah, di satu sisi memang ada ekses, tapi ada di sisi lain kalau tidak begitu mungkin kualitas mental minta-minta enggak hilang. Minta-minta itu bisa di apa bisa ditolerir, harus dibantu kalau karena betul perlu. Tapi kalau jadi profesi, jadi malas itu jadi salah, kemunkaran gitu. Kemunkaran, malas. Makanya Umar bin Khattab itu kalau tengah-tengah siang dia suka operasi masjid. Kalau ada yang tiduran mesti diusir oleh Umar. Hei, pasar. Nanti salat waktunya, bukan sekarang. Hei, salat oleh Umar. Jadi Umar enggak boleh tutup kalau perlu masjidnya. Oh, itu Umar banyak reaksi, tapi Umar punya sikap yang seperti itu. Pendeknya kerja gitu. Nah, kemudian nah itu nafkah. Yang kedua tentu saja masuk rukun Islam zakat itu. Nah, di antara ibadah-ibadah maliyah itu ada yang sifatnya itu memang konsumtif. Konsumtif, kalau nafkah kan bisa konsumtif, bisa juga, bisa produktif, bisa monumental, memberikan nafkah rumah. Nafkah itu kan askinuhunna, berikan tempat tinggal. Wat'imuhunna, berikan makan. Waqsuhunna, berikan pakaian. Itu dalam Quran. Itu nafkah lahiriah, selain nafkah batiniah. Nah, kemudian, yang konsumtif itu pertama yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Fidyah, itu konsumtif. Memberi makan kepada fakir miskin, ya, yang tidak kuat puasa karena lanjut usia, tidak kuat puasa karena dia punya penyakit yang sifatnya permanen. Bulan lain juga sama aja dia tidak bisa puasa karena penyakitnya sudah parah. Itu menjadi fidyah. Seorang ibu yang tidak bisa qadha karena habis menyusukan, melahirkan, habis melahirkan, hamil lagi, habis hamil, lagi melahirkan, nipas, habis nipas, hamil lagi, ayo, hamil, menyusukan terus secara rutin. Tiada hari tanpa fidyah lah fidyah terus, apa boleh buat, bersambung terus. Memang seorang ibu yang hamil dan menyusukan, kalau memang ada waktu qadha juga boleh qadha disamakan dengan sakit, ganti fidyah disamakan dengan tidak kuat. Biasanya kan ibu-ibu bayar fidyah, Bu ya. Kalau qadha kan ibu yang bayar, kalau fidyah suami yang bayar. Kifarat sama memberi makan. Fidyah tidak boleh dalam bentuk pakaian namanya saja. fidyah dalam bentuk bantuan semen untuk pembangunan masjid tidak boleh, kecuali kalau makanan hariannya memang semen. Kemudian kifarat juga sama, utuh. Kifarat fidyah itu utuh. 10 fakir miskin, sumpah palsu, 10 fakir miskin. Apalagi nazar tidak kesampaian. Orang nazar lah. Kalau anak saya diterima di perguruan tinggi itu nazar umpamanya sejam, mau baca Quran 2 hari tamat. Nah, baru baca surat Al-Baqarah udah pingsan. Enggak ada bakat. Ada bakat tamatin Quran ya sudahlah. Kifarat aja, memberi makan 10 fakir miskin. Yang ketiga ila. Ila itu seorang suami mengharamkan istri, maka dia harus kifarat memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari, 10 hari. Kemudian kifarat 60 fakir miskin, alternatif dari 60 hari puasa itu. Zihar, suami mengharamkan istri disamakan dengan ibu kandung sendiri, membunuh manusia tidak sengaja, melaksanakan hubungan seksual siang hari bulan Ramadan, itu terkena sanksi. Puasa 60 hari atau memberi makan 60 fakir miskin. Konsumtif. Konsumtif fidyah dan kifarat itu lengkap. Artinya makanan pokoknya, ya beras kalau kita makan nasi, kemudian lauk pauknya lengkap. Seperti yang biasa kita makan dalam bulan Ramadan itu. 2 kali, tiap satu orang. 2 kali makan kan sahur dengan buka. Kemudian ada yang cuma daging aja, 3 macam diingatkan kembali. 1 akikah. Yang kedua al-hadyu. Al-hadyu itu korban yang dilakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji tamattu, mesti memotong kambing di sana di Mina, tidak boleh di tempat lain karena itu paket haji. Kalau tidak bisa melaksanakan al-hadyu baru puasa 10 hari karena uang realnya habis untuk beli karpet maunya saja, maka dia harus puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Begitu juga al-dam. Dalam haji banyak sekali dam. Kalau kita masuk miqat, miqat tempat memulai ihram, kita enggak pakai kain ihram, nyelonong aja ke sana pakai blue jean. Itu kena dam, harus motong seekor kambing. Atau di Arafah enggak dijemput-jemput, jalan kaki malas nunggu sampai subuh, berarti tidak mabit di Muzdalifah, dia harus potong seekor kambing. Atau dari Muzdalifah sebelum jam 12 malam sudah masuk ke Mina. Ternyata di Mina kosong, memang belum musim kosong. Belum musim, wah di sana kosong kok, siapa bilang, itu nyerbutan saya. Enggak ada orang yang memang enggak belum musimnya. Apalagi sekarang kosong itu. Mau diciumin juga mabit itunya, boleh itu, jamarotnya. Nah itu kena dam. Atau seorang laki-laki kan enggak boleh pakai tutup kepala, tapi karena sesuatu hal dia terpaksa ditutup kepalanya itu. Perban namanya saja, kena dam, motong seekor kambing. Atau menutup kakinya pakai perban karena sakit. Itu kena dam, harus memotong seekor kambing. Jadi hanya daging aja, motong seekor kambing, potong seekor kambing. Kalau melakukan hubungan sedang ihram, itu potongnya harus seekor unta dan batal hajinya. Batal hajinya dan tahun depan harus kembali lagi ke sana karena melakukan hubungan seks. Ada juga yang cuma sekian mud beras, itu juga konsumtif. Bisa dalam bentuk uang kira-kira 20 realan. Kalau bapak lagi ibadah haji lupa umpamanya saja mencabut rambut, potong rambut karena sudah kebiasaan menyelengi nganggur-nganggur, 20 real kena dam. 20 real. 20 real. 20 real itu kena sekali cabut itu. 10 kali cabut 200 real itu. Atau potong kuku atau pakai minyak wangi. Atau pakai tisu basah. Tisu basah itu sama dengan minyak wangi itu. Kalau ibadah haji hati-hati. Tisu basah habis makan, pakai tisu basah, kena wangi, kena dam. Tapi tidak seekor kambing, itu cuma sekian mud beras, dihitung-hitung sekitar 20 real, 20-25 real. Memetik tumbuh-tumbuhan. Di tempat mabit, di Abjar Ali, Zulhulaipah itu sudah hijau, atau di Arafah. Malum orang Bandung mikir lalaba cuma petik aja dikira pohon tela. Nah itu kena 20 real. Nah itu konsumtif semuanya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Ada yang ketiga yang konsumtif dan daging saja, yaitu udhiyah kurban. Para ulama beda pendapat. Kurban itu ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Mazhab Syafi'i yang dianut di Indonesia itu berpendapat sunnah muakkadah, ternak kurban. Nah, untuk bapak-bapak di sini kurban tidak salah kalau kurbannya di Indonesia. Tinggal beritahu saja, tolong saya kurban atas asas manfaat jadinya. Di Indonesia punya kurban. Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, padahal beliau di Madinah tidak termasuk orang kaya. Beliau itu kaya sebelum menjadi Nabi. Beliau pedagang yang sukses kan. Beliau punya kemampuan, keuletan, keterampilan bisnis yang luar biasa. Kemudian membangun sebuah sinergi, yaitu nikah dengan seorang yang punya kekayaan. Itu membangun sinergi. Jadi beliau punya keahlian mengelola kekayaan, dan Siti Khadijah punya kekayaan, disatukan, beliau jadi orang kaya. Tapi setelah menerima wahyu, beliau mengurangi aktivitas bisnis, konsentrasi membangun moral masyarakat. Setelah jadi Nabi dan Rasul, setelah jadi pemimpin, beliau hanya bisnis seperlunya saja. Jadi beliau itu setelah menjadi, sebelum jadi pemimpin kaya, setelah menjadi pemimpin justru pas-pasan. Bedanya beliau dengan para pemimpin di mana? Di Amerika. Di Amerika. Nah, tapi walaupun pas-pasan, kurban itu selalu. Jadi 9 kali beliau 9 tahun kan berkurban. Terakhir beliau berkurban, salat terakhir itu beliau sampai berkurban 100 ekor kambing. Jadi kumpulkan setahun itu mengumpulkan kambing. Dan pidatonya dia, barangkali tahun ini adalah tahun terakhir saya bisa berkurban. Hari ini saya berkurban untuk diri saya. Saya berkurban mewakili keluarga saya yang tidak mampu berkurban. Saya berkurban mewakili umatku yang tidak mampu berkurban. Beliau berkurban sampai 100 ekor. Tangannya luka memotong beberapa ekor dan diganti oleh sahabat lain. Dan beliau bersabda, "Faman kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang tidak mampu, barang siapa yang mampu berkurban dan dia tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Begitu Nabi memberikan ancaman. Artinya orang yang tidak mau berkurban enggak pantas kalau datang ke Madinah. Enggak pantas kalau datang ke haram. Itu kan berat sekali bagi sahabat waktu itu kalau dikatakan tidak boleh ketemu dengan Nabi. Waduh, mereka itu tekanan batin. Contohnya Wahsy. Wahsy itu ada seorang budak yang membunuh Hamzah karena ingin bebas dari budaknya. Harus ditebus dengan membunuh Hamzah oleh majikannya Hindun. Maka dia bermain tidak jujur. Dia memang penombak ulung. Apa tombaknya pakai racun, kemudian dari jarak tertentu sambil sembunyi ditombak Hamzah dari belakang sampai ujung tombaknya keluar dari dada. Hamzah terkapar. Nabi melihat betul bagaimana pamannya waktu itu terkapar ditombak oleh Wahsy. Nah, ketika proklamasi kota Makkah, Wahsy ini masuk Islam. Masuk Islam. Nabi memejamkan mata, terima. Wahsy, kau baca syahadat, kau Islam, jangan tampakkan mukamu di depanku. Jauh. Aku lihat wajahmu, aku ingat pamanku yang terkapar mati terbunuh sebagai syuhada karena tanganmu. Wahsy menangis. Jadi setelah itu beliau kalau ada Rasul sedang menyampaikan tausiah, sembunyi. Ingin mendengar tapi tidak mau menyakiti Rasulullah. Sampai beliau bersumpah, Wahsy itu, saya telah membunuh manusia yang paling suci setelah Rasul, Hamzah. Saya harus membunuh manusia yang paling jahat setelah Iblis, yaitu Musailamah yang mengaku jadi Nabi. Jadi ketika Musailamah mengaku jadi Nabi, ditahan. Jangan kau bunuh dia. Jangan. Jangan kau bunuh. Aku bagian aku. Lari dia ke depan. Dia yang membunuhnya. Dia puas. Ya Allah, silahkan. Cabutlah nyawaku, silahkan. Aku ridho sekarang sudah menebus. Tanganku telah membunuh manusia yang paling suci setelah Rasul, dan aku berhasil membunuh manusia paling jahat setelah Iblis karena mengaku jadi Nabi. Nah, ini Wahsy. Jadi Wahsy itu tersiksa karena gak boleh dekat dengan Rasulullah. Waktu itu sahabat merasa tersiksa kalau gak boleh dekat kepada Nabi, karena mereka merasa nikmat kalau melihat wajah Nabi, mendengar wasiat Nabi, tausiah Nabi, mendengar bacaan Quran Nabi, bisa salaman dengan Nabi, apalagi bisa dirangkul oleh Nabi. Nikmat. Mereka rebutan gitu. Rebutan. Ya, sekarang bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita bisa mimpi ketemu dengan Nabi, padahal kan namanya juga mimpi, tapi Allah nikmatnya luar biasa. Larut itu dalam kenikmatan, air tak mengalir. Luar biasa. Gak adalah kenikmatan itu, baru mimpi aja itu. Baru mimpi ketemu dengan Nabi, salaman dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, dirangkul oleh Nabi, diusap-usap oleh Nabi, beri wasiat. Aduh, luluh itu, hancur rasanya ini tuh. luluh nikmat gitu, dan itu sulit kan, tidak semua orang bisa itu. Tapi begitu merasakan ya Allah luar biasa itu, menikmat apa ketemu dengan Nabi. Tapi tidak ada, jangan macam-macam ya, mimpi namanya juga mimpi. Nah ini bisa dibayangkan nanti di yaumil mahsyar Bu, ketika Rasul memanggil umatku kemari bersama aku ke surga bersamaku. Bayangkan dipanggil, panggil satu-satu itu orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang ahli tahajud, yang baik-baik. Wah itu dari panggil. Yang suka tahajud, yang subuh kesiangan, yang senang. Yang rajin infak, yang medit-medit. Jadi ini adalah kurban. Jadi kurban itu usahakan setiap bulan Zulhijjah kurban. Usahakanlah satu ekor untuk satu keluarga cukup, satu ekor kambing. Nah ini mengenai kurban. Memang untuk kurban ini ada aturan, boleh kita mengambil bagian dagingnya kalau dikurbankan di sekitar kita, boleh mengambil. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah begitu diberikan jangan ngambil. Zakat fitrah berikan 2,5 kg, 1,5 liter kirimlah ke rumah, nggak boleh. Kalau zakat fitrah harus semua, malah untuk keluarga dikelilingkan nggak, begitu jadi muzaki nggak boleh, jadi mustahik. Ya. Malamnya kita muzaki ya, 2,5 kg berapa sekian sekian dolar, pagi-pagi bagian gue mana, nggak benar. Kalau begitu menjadi muzaki jangan jadi mustahik. Kalau zakat fitrah nggak boleh. Nanti kalau bisa menjadi mustahik bisa keliling, suami, istri, nenek, bapak, kakek, balik lagi sama kita. Kalau kurban memungkinkan, ibu sudah kurban, bagikan di sana. Tahu di sini ada yang kurban, ngirim daging, nggak apa-apa, terima aja. Ada yang memberi, atau kita kurban, kita ngambil, asal jangan jadi syarat, ini nggak boleh. Ini saya kurban nih, tapi kulitnya tolong kirimkan ke rumah, nggak boleh. Semuanya harus diberikan. Nah, bahwa nanti ada bagian maksimal sepertiga boleh, jangan sampai bapak dan ibunya kurban kambing, anaknya malah kurban perasaan. Karena tidak makan daging kambing. Itu mengenai kurban. Kemudian ini ada bentuk zakat fitrah, sebetulnya adalah beras, makanan pokok. Bahwa kemudian sekali ada ijtihad diganti dengan uang untuk mempermudah pembagian dan lain-lain, tapi tidak boleh dalam bentuk yang lain. Zakat fitrah tidak boleh dalam bentuk lain, harus makanan pokok. Ada bentuk pemberian yang sifatnya itu harus monumental, namanya wakaf. Wakaf itu harus benda yang memang monumental, jadi wakaf rumah, wakaf tanah, kemudian wakaf Quran, wakaf rukuh boleh. Nah sekarang ini sedang dikembangkan wakaf dua hal di Indonesia. Satu, wakaf dana abadi. Wakaf dana abadi adalah wakaf dalam bentuk uang. Jadi orang punya uang 10.000 rupiah saja bisa wakaf, tapi dihimpun nanti dengan yang lain. Nah setelah dikumpulkan oleh sebuah lembaga, di sana yang menangani bank syariah, bank syariah mandiri, kemudian bank muamalah, dan mungkin seluruh bank syariah. Nah uang itu tidak boleh dihabiskan, tapi betul-betul sebagai yang aset umat yang abadi. Ya, abadi dalam tanda kutip tentu saja. Jadi disimpan, nanti hasil mudorobahnya, bagi hasilnya, baru boleh digunakan. Itu wakaf dana abadi. Ini dikembangkan di Mesir dan sukses. Yayasan Al-Azhar Mesir itu yayasan terkaya, mungkin paling tidak menurut ini saya, yayasan Islam terkaya. Sehingga pemerintah untuk membangun jalan tol yang sekian ratus kilometer aja bisa meminjam uang ke yayasan Al-Azhar itu. Kenapa? Karena sukses membangun wakaf dana abadi sejak dulu. Jadi orang-orang dari alumni, dari pegawai-pegawai, dari orang-orang kaya, itu wakaf, dikumpulkan. Nah, dihimpun, jadi dia punya uang besar menghimpun wakaf dana abadi. Dulu Pak Tarmizi Tahir, Menteri Agama, pernah merintis wakaf dana abadi dari ini uang haji itu. Tapi kalau tidak salah sekarang ini gak ada. Jadi menguap entah kemana mampirnya. Memang di kita itu daerah uap menguap itu. Mudah menguap kalau yang begitu tuh. Sebetulnya kalau ini dikoordinir ya, di Indonesia dana umat cukup besar, karena kita bagaimanapun umatnya besar. Pak Harto berhasil menghimpun dana dari pegawai negeri aja yang kurang dari 1% dari penduduk Indonesia kan. Ternyata bisa membangun 1,000 masjid kan. Nah, cuma ya setelah 98 ini yang aslinya kemana ini uang Yayasan Amal Bakti itu, bro, cuma besar dari bunganya saja bisa membuat masjid 1,000 masjid seluruh Indonesia. targetnya dulu memang madrasah, kemudian poliklinik dan lain-lain, tapi Allah belum mengizinkan sehingga harus memulai merintis kembali. Kalau ormas-ormas Islam melakukan itu, gerakan wakaf dan abadi sebetulnya, nah cuma sampai sekarang ternyata sulit. Mungkin harus Pak Yusuf Kalla atau Pak SBY yang komandonya gitu ke bawah. Kemarin pada waktu acara-acara sahur bersama, buka bersama di Jakarta, kita cetuskan kembali gimana ini untuk dilanjutkan lagi. Tapi harus yang punya wibawa dan punya kedudukan formal lah supaya mudah itu. Para ulama biasalah bisa mengkampanyekannya, tapi koordinasinya harus dengan harus baik. Coba, ini potensi sekali. Kalau Muhammadiyah dengan anggota 25 juta, 1000 rupiah saja 25 miliar kan. Kalau NU, Pak Muzadi dengan anak buahnya NU 35 juta, 35 miliar. Kalau 1000, kalau 10 ribu, 10 kali. Cukup besar itu tiap bulan. Dan 1000 mampu itu, 1000 rupiah masa nggak mampu. Kemudian Persis, kalau di Bandung tambah Persib lagi. Atau per provinsi lah. Nah, barangkali di sini juga bisa direnungkan itu tentang gerakan wakaf dana abadi. Jangan hilang, karena itu wakaf, harta wakaf, aset harus tetap, cuma hasilnya aja. Yang kedua, difatwakan oleh Majelis Ulama sehubungan dengan musibah negara kita di hampir seluruh pulau, yaitu mengenai perusakan lingkungan. Kan? Maka ada fatwa wakaf pohon lindung. Jadi di Jawa Barat yang saya ketahui, di komando oleh ketua-ketua Majelis Ulama bersama Pemda, gerakan wakaf dana abadi. Mana wakaf pohon lindung, jadi menanam pohon lindung untuk kita kan jutaan hektar yang hancur negara kita itu, hutan itu di seluruhnya itu, makanya musibah terus-terusan. Terlepaslah dari itu, sudah dosa bersama, ada kesalahan bersama. Nah, sekarang harus bagaimana berbuat, antara lain gerakan melalui pendekatan agama wakaf pohon lindung, ya wajib menanam pohon. Malah ada satu tema, tiada hari tanpa menanam pohon. Enam pohon, tidak ada halaman yang kosong, harus tanam pohon. Gerakan kita terlambat, tapi tidak ada kamus terlambat daripada tidak. Sekarang dengan pendekatan agama, jadi sedekatun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir terus, bukan hanya wakaf beton untuk masjid, tapi juga wakaf pohon lindung. Apalagi kalau dilaksanakan wakaf dana abadi, jadi dengan uang sedikit pun bisa ikut wakaf. Ini banyak problem di kita, banyak harta-harta wakaf yang kemudian tidak terurus karena nggak ada dana. Ada wakaf masjid, wakaf madrasah, nggak terurus, nggak ada biaya, jadi tidak manfaat. Maka dengan gerakan wakaf dana abadi ini, paling tidak bisa tertolong lah. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk pemberian yang bisa monumental, bisa konsumtif, bisa produktif. Nah, itu yang terbesar adalah zakat, infak dan sedekah. Apa bedanya? Quran sendiri sering menggunakan zakat dengan kata-kata sedekah, seperti tentang mustahik zakat, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah lil fuqara, bagi fakir miskin 8 asnaf. Tapi sebetulnya sedekah di sana zakat. Kadang-kadang juga Quran menggunakan zakat itu dengan kata-kata infak, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkan zakat dari setiap usahamu yang halal. Itu zakat. Tapi secara umum, sedekah lebih umum daripada zakat dan infak. Sedekah itu tidak hanya uang, tapi sedekah itu bisa juga senyum, itu bernilai sedekah. Membuang sampah ke tempat sampah adalah sedekah. Melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah atau ke majlis taklim adalah sedekah. Menyenangkan orang lain adalah sedekah. Idkhadus surur, membuat orang lain itu bahagia dan senang, itu adalah sedekah. Kemudian orang miskin tidak minta-minta, itu adalah sedekah. Jadi banyak sedekah itu. Nah, bagaimana ibu senyum kepada suami juga itu adalah sedekah. Tapi kalau sedang tidur senyum-senyum menakut-nakuti, itu sedekah. Yang kedua infak. Nah, bedanya apa infak atau sedekah dengan zakat? Kalau zakat itu persentasinya ditentukan. 2,5%, 5%, 10%, 20%. Infak persentasinya tidak ditentukan, tapi boleh ditentukan oleh ulil amri, oleh pemerintah maunya ditetapkan, boleh. Nah, kemudian yang kedua, zakat itu waktunya ditentukan. Ada yang setiap Idul Fitri, zakat fitrah, ada yang setiap setahun sekali kalau bisnis dan simpanan, ada yang setiap panen kalau ke pertanian, tanaman dan hutan. Kemudian ada juga setiap penghasilan profesi-profesi tertentu. Sedangkan infak waktunya tidak ditentukan, kapan saja diperlukan. Semua zakat wajib hukumnya, tapi infak bisa wajib, bisa juga sunat. Sasarannya kalau zakat itu dari orang muslim kepada orang muslim, itu yang walaupun ada debatable, katanya boleh untuk daerah tentu karena hal tertentu, tapi pada dasarnya awalnya begitulah, untuk orang Islam, dari orang Islam untuk orang Islam. Tapi kalau infak boleh kepada non muslim. Jadi kalau seorang di Indonesia bayar pajak, itu niatkan infak bisa. Kalau zakat tidak bisa, karena nanti penerimanya ada bukan mustahik zakat. Tapi kalau infak bisa untuk kepentingan umum. Ya dapat pahala juga infak sama, bisa wajib, bisa juga sunat. Nah, sekarang kan undang-undang yang diluncurkan di zaman Presiden Habibie belum bisa dilaksanakan, tentang undang-undang zakat, undang-undang haji. Ada beberapa undang-undang yang ditelurkan pada zaman Pak Habibie itu sangat produktif kan undang-undang. Lahir sejumlah undang-undang, tapi belum ada tindak lanjutnya. Dalam undang-undang itu, kalau orang sudah mengeluarkan zakat ke sebuah lembaga resmi, LAZ, yang diresmikan oleh, yang disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, maka nanti ketika membayar pajak, itu kuitansi zakat itu bisa dilaporkan, menjadi pajaknya, pemberian pajak menjadi berkurang. Saya dengar di beberapa negara juga berlaku begitu untuk sumbangan keagamaan. Nah, ini belum bisa dilaksanakan. Jadi infak itu tidak ada persentasinya, tidak ada ketentuan waktunya, tidak ada mustahiknya. Tentu prioritas al-aham, summal aham, mana yang paling penting harus menjadi pertimbangan. Mana yang lebih mendesak untuk dibantu perlu diprioritaskan. Nah, zakat yang seperti kita ketahui diatur secara ketat. Zakat fitrah sudah jelas sekira, termasuk ada beberapa pertanyaan kemarin bahwa ibu-ibu yang sedang hamil dan kira-kira hamilnya di atas 4 bulan, keluarkan, bayarkan zakatnya. Orang tua kita yang tidak mampu zakat fitrah, bayarkan oleh kita zakat fitrah. Semua orang yang di bawah tanggungan kita, bayarkan zakatnya oleh kita. Zakat fitrah harus diberikan kepada prioritas fakir miskin. Zakatul ra'si disebutkan zakat per kepala. Jadi kalau ibu sedang hamil, boleh tanya ke dokter, ini bayi saya satu atau dua? Wah, dua bu, dua. Bayarlah dua itu. Tahu-tahu pas lahir cuma satu, rupanya salah pegang dokternya. Dikira kepala atau lututnya. Ya gak apa-apa, yang satu sidgah lah itu. Zakatul mal. Ini zakatul mal ini yang gak tahu berapa persen sudah dilaksanakan oleh umat Islam ini. Tapi yang jelas rukun Islam yang paling terlambat itu adalah zakat. Paling terlambat dilaksanakan. Saya juga melakukan penelitian di Bandung tentang tema-tema ceramah dan dakwah di masjid-masjid di Bandung, yang paling jarang diceritakan itu adalah justru soal zakat. Lebih banyak cerita tentang zikir, begitu, tentang yang lain-lain. Tapi kalau zakat jarang dibahas. Ini juga menunjukkan perhatian kurang. Sekarang di Indonesia sudah ada lembaga-lembaga mengenai zakat dipimpin oleh Pak Din Hafidhuddin itu, dengan beberapa teman. Jadi pendeknya, konsentrasinya tentang kampanye zakat, memberikan konsultasi zakat, menggerakkan lembaga-lembaga amil zakat mengenai zakat. Sebab kalau zakat ini dilaksanakan, dulu di zaman Khulafaur Rasyidin, sumber dana umat itu dari zakat, Baitul Mal itu dari zakat. Langsung khalifah itu yang menanganinya. Langsung Baitul Mal. Nah, kenapa? Karena Quran menyatakan perintah zakat itu juga kepada penguasa untuk mengambil. Tidak ada hak. Khudz min amwalihim, kepada para penguasa. Ambil itu zakat orang-orang kaya itu. Jadi ada kewajiban seorang penguasa untuk ambil zakatnya. Di selain dengan kesadaran, ada hal yang berkaitan dengan ambil zakat. Pertanian di kita sebetulnya, walaupun hasil penelitian dari teman-teman petani-petani Priangan, walaupun pas-pasan, sebagian besar mengeluarkan zakat. Padahal pertanian beras itu kecil sekali. Mereka dapat 1 ton padi. 1 ton padi paling 300 ribu rupiah. Itu sudah wajib zakat 5% untuk 4 bulan. 300 ribu rupiah sudah ada zakat. Jadi padahal mungkin profesi tertentu 300 ribu satu sore. Makanya ketika didiskusikan tentang zakat profesi, ada yang enggak ada di zaman Nabi, enggak ada contoh. Memang enggak ada contoh di zaman Nabi. Enggak ada dokter, enggak ada artinya dokter yang sebagai profesi, tidak ada advokat, tidak ada notaris, tidak ada akan tetapi kembali kepada Quran tadi, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkan zakatnya dari setiap usahamu yang halal. Usaha yang haram, ambil uang negara, ya balikan semuanya itu sih. Bukan 2,5%, balikan semuanya kalau itu. 2,5%, 1/4. Jadi kalau pemanya saja kita punya penghasilan, potong aja lah 2,5%. Potong hutang dulu, hutang yang sudah menjadi tanggungan kita. Kita punya hutang cicilan, ya bayar dulu. Cicilan bulanan berapa bulan ini, potong silahkan. Kemudian yang kedua, kalau ibu menyimpan simpanan emas, sekali lagi asli, bukan dari Semarang. Dari Semarang beri nafkah itu, Bu. lebih dari 84 gram emas. Tapi kalau ibu membeli untuk perhiasan, sekali aja. Begitu membeli, keluarkan zakatnya 2,5% ketika membeli. Sekarang dipakai, nggak wajib zakat lagi. Karena itu bukan perhiasan simpanan. Yang diwajib dizakati 100, setiap tahun adalah yang disimpan. Yang disimpan banyak emas balokan. Atau lebih dari keperluan wajar. Katakanlah ibu punya perhiasan wajarnya 3 setel, bapaknya saja 1 setel ke pengajian, 1 setel untuk arisan, 1 setel untuk ke pasar swalayan. Kemudian punya 5 setel. Nah, yang 2 setel itu lebih, hitung 84 gram emas lebih, keluarkan zakatnya 2,5%. Nah, begitu juga bapak, ibu sudah punya penghasilan tetap, cukup, tapi masih deposito di bank. Karena sudah punya penghasilan, maka yang deposito di bank itu simpanan. Simpanan, keluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Tapi sekarang seorang yang pensiun atau seorang mahasiswa oleh ayahnya diberikan, "Wah, kamu sekolah ini saya berikan, inilah kamu dari hasil mudharabahnya," begitu. Nah, dia satu-satunya penghasilan dari sana cukup untuk hidup, tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena itu satu-satunya pendapatan dia. Orang yang bisnis hanya saja dalam mengontrakkan rumah, bukan harga rumahnya, tapi hasil kontrakannya. Karena hasil kontrakannya berapa? Sekian, potong untuk biaya macam-macam, kalau transportasi untuk biaya supir dan lain-lain, sisanya potong langsung 2,5%. 2,5%. Jadi bisa setiap sore, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan. Katakanlah setiap bulan, potong aja 2,5%, sisikan. Nah, boleh diberikannya itu tidak langsung, karena ada haul kan 1 tahun. Ada 1 tahun, boleh simpan dulu. Tapi supaya tidak sayang, kalau dikumpulkan nanti sayang banyak. Masukkan di kotak ini, kotak zakat mulai tanggal 1 April punya saja. Nah, nanti jangan sampai melebihi dari 1 tahun. Nah, sudah penuh, silakan berikan. Kalau perlu dengan kotaknya berikan. Ya, kalau dibuka boleh asal kuat iman begitu. Begitu dibuka besar ada. Aduh, wah. $1,000, sayang. Jadi biasanya ikhlas kalau kecil kan, kalau besar tidak begitu ikhlas. Itu zakat untuk mempermudah, seperti itulah zakat. Kemarin ada juga pertanyaan tentang warisan. Warisan seperti tidak ada zakat. Kita terima warisan tidak wajib zakat, tapi ada infak. Infak artinya kalau infak tidak pakai persentase, karena ada ayat mengatakan, ketika kita menerima warisan, maka jangan lupa kepada fakir miskin dan orang yang tahu kita bagi-bagi waris. Nah, itu tidak ada persentasinya. Tidak ada persentasinya, ya serela kita, sepantasnya kita memberi. Nah, ini adalah mengenai zakat. Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, orang yang biasanya lunak, lemah lembut. Tapi ketika ada orang Islam tidak mau zakat, beliau mendadak bersikap keras. Di depan umum beliau pidato, "Wallahi, summa wallahi, demi Allah, law qatilan nas man farraqa bainas shalah wa zakat, demi Allah, saksikan olehkan, demi Allah, aku bunuh mereka itu yang sudah sholat kalau tidak mau bayar zakat." Dipilihnya waktu itu panglima 18 tahun namanya Usama, tapi bukan bin Laden, belum lahir. Dipilih Usama, tapi kemudian rupanya cuma sok terapi aja. Orang-orang kaya itu membayar zakat untuk menunjukkan betapa pentingnya zakat. Jadi ini saya kira Penting juga bagi kita, salah satu bentuk amalan ibadah kita jangan lupa, tidak hanya rajin salat tapi zakatnya juga jangan lupa. Dan Allah memberikan jaminan, tidak akan ada orang miskin gara-gara zakat. Gak pernah terjadi orang jadi fakir gara-gara zakat. Tidak pernah ada orang sengsara gara-gara zakat. Anfik, unfik, infakan hartamu, aku yang akan menggantinya. Kau buka keran rezekimu, aku buka keran rezeki yang lebih besar untuk kamu. Barang siapa yang meluarkan infak, zakat, dan sedekah, berarti menghutangkan sesuatu kepada aku yang akan membayarnya. Allah menyatakan begitu. Jadi dijamin itu. Anfik, unfik. Keluarkan oleh ibu, mamanya saja, 50 dolar, kemudian sekian hari kemudian ada orang, bu saya punya hutang 450 dolar, gimana ibu lupa ya, ini bayar 450, apa kata, coba kalau 50 gak diberikan jadi pas 500 sudah ikhlas malah dicabut lagi, padahal yang 450 gak bakalan keluar, kalau 50 nya gak dibuka. Begitu manajemen Allah subhanahu wa ta'ala, buka dulu, buka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menolong orang tua, ayah dan ibu, dijamin sudahlah. Kalau ingin kaya, banyak nyumbang sama ayah dan ibu. Itu kuncinya itu. Saya sudah menerima, mencatat beberapa nama, sengaja saja untuk studi ini. Orang kaya ini apa? Wah, rata-rata itu orang yang baik kepada ayah dan ibu. Maju, usahanya maju, rizkinya menjadi mudah, rizkinya menjadi lancar. Itu luar biasa itu. Yakin betul itu, kalau menolong orang tua itu kontan malah oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Rizki itu mudah begitu, kalau kita banyak membantu, terutama ayah dan ibu orang tua. Nah, inilah bahasan kita mengenai ibadah maliyah, ibadah harta, yang insya Allah menjadi bagian dari amalan kita dimanapun kita berada. Waktu selebihnya seperti biasa, kalau ada pertanyaan yang tertulis silakan disampaikan ke depan, atau mau yang langsung juga saya persilakan. Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah dekat kepada wajib. Ya paling tidak sunnah muakkadah itu. Dan tadi Nabi mengancam itu, kalau kamu sudah mampu berkurban, tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan musholaku. Itu hadisnya sahih itu. Biasanya kalau pakai ancaman begitu memang ada, artinya penting sekali. Paling penting sekali. Ya tadi kata Imam Abu Hanifah, wajib hukumnya. Kalau al-hadyu itu semuanya dijadikan ini hewan kurban, jadi dijadikan binatang, sehingga pemerintah Saudi itu tiap tahun rugi sebetulnya dengan kurban itu, karena mereka harus menyediakan fasilitas. Pertama ada mesin khusus untuk menyimpan, mesin khusus untuk memotong, walaupun yang memotong tradisional juga dipelihara karena itu kehidupan masyarakat juga. Dan kemudian mengirimkan transportasi helikopter untuk mengirim itu ke Afrika dan lain-lain. Jadi kelihatannya, saya nggak tahu oleh yang kena, sebagian itu yang 100 dolar itu ke Bank Ar-Razi. Bagaimana Bank Ar-Razi? Tapi kalau yang dilakukan di sana langsung konsul apa untuk ini tuh, untuk dalam bentuk itu kurban ini. Ya, mungkin harus ada keberanian ulama untuk melakukan ijtihad kontemporer itu ya. Ijtihad kontemporer seperti Abu Toto yang di pesantren Az-Zaitun. Abu Toto pimpinan pesantren Az-Zaitun melakukan ijtihad kontemporer, banyak diprotes oleh ulama, kurban enggak usah kurban. Duitnya aja untuk pembangunan, lebih baik wakaf gitu. Silakan kurban sekian, belikan semen untuk membangun. Banyak diprotes tapi pendeknya dia yakin terus aja tuh. Itu tadi dasarnya itu. Ah, lebih baik untuk dana pendidikan. Nah. Iya, ada pertanyaan, kenapa di Saudi Arabia mata uang disebut real? Bukankah pada zaman Nabi Muhammad disebut dinar, dirham? Kenapa mereka tidak mengikuti jejak Nabi? Ya, ini enggak tahu nih ya. Tapi dinar itu juga ada. Dinar itu menjadi mata uang yang sekarang disepakati diposisikan seperti dolar untuk mengikat ekonomi-ekonomi beberapa negeri muslim. Tentang dinar itu sekarang sedang dimasyarakatkan kembali. Karena katanya lebih stabil atau bagaimana? Saya kurang tahu ini kenapa jadi real gitu. Dulunya dinar, sekarang yang konsekuen dinar itu malah ada beberapa negeri lain di luar Saudi. Di luar Saudi, tapi dinar itu sendiri ada di Saudi, tapi yang berlaku sehari-hari menggunakan real ya. Ya, memang dua masalah ini sering jadi problem. Pertama, mengenai kapan pembagian. Di satu sisi kan, kalau seorang suami ini, seorang suami meninggal dunia, istrinya kan masih dalam posisi masa iddah. Masa iddah 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu, istri itu masih punya hak untuk mendapatkan nafkah dari harta suami. Masih nafkah suami itu. Jadi artinya masih ada pembagian itu. Seperti kalau istri dicerai, itu 3 bulan 10 hari, istri itu masih suami itu masih wajib memberikan nafkah lahir, papan, sandang, pangan. Nah, begitu juga yang ditinggalkan oleh suami 4 bulan 10 hari masa iddah, istri itu masih mendapat hak nafkah dari harta suami, walaupun mungkin enggak berapa ya nafkah, tapi pada dasarnya ada. Dia harus mengisi dulu, tetap mengisi, enggak boleh kemudian dirame-rame terus. Tapi setelah habis masa iddah lebih dari 4 bulan 10 hari, mestinya secepatnya untuk dibagikan warisan itu. Nah, semuanya ini juga tergantung hasil musyawarah dari anggota ahli waris. Umpamanya begini, banyak kasus yang meninggal seorang suami, seorang bapak, ini tinggalkan istri dan anak-anak. Istrinya enggak punya tempat tinggal lain, masa harus dibagi-bagikan mamah ini. Nanti mereka tidak bagi-bagilah, biar aja peniknya dinikmati dulu oleh ibu. Kalau anak-anak itu namanya ridho, tidak ada apa-apa. Tapi biasanya kalau ada ahli waris lain, karena tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudara yang meninggal dunia kan dapat warisan. Ibunya, ibu yang meninggal dunia dapat warisan atau bapaknya. Nah, itu biasanya sering konflik itu antara saudara yang di luar keluarga inti dan ibu yang ada ipar jadinya. Nah, itu sering menjadi masalah. Maka oleh karena itu, kalau bisa ditempuh lebih cepat setelah habis masa iddah, itu lebih baik. Paling tidak secara tertulis, katakanlah rumah ini adalah menjadi milik sekian persen milik anak laki-laki, sekian persen milik anak-anak, banyak sekian persen milik ibunya, ibu almarhumah, umpamanya saja. Paling tidak begitu kalau dalam bentuk rumah. Kalau dalam bentuk dolar kan mudah, sebetulnya tinggal bagi-bagi aja itu. Itu satu. Yang kedua, jadi masalah begini. Suami meninggal dunia, suami dan istri bekerja, sama-sama bekerja. Menurut Quran, bagi laki-laki mendapatkan bagian sesuai dengan hasil kerjanya, dan bagi wanita juga ada bagian dari sesuai dengan hasil kerjanya. Mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabna. Bagi laki-laki mendapat bagian dari hasil kerjanya, dan bagi istri juga mendapat bagian dari hasil kerjanya. Untuk tradisi atau budaya Saudi Arabia mudah, karena Saudi Arabia itu istri kan tidak bisnis, tidak usaha, diam aja, dia ngurus. Kalau ngurus anak oleh khadam, bukan kewajiban dia. Saya kewajiban servis kepada suami aja. Begitu di Saudi itu tradisinya begitu, walaupun sekarang sudah mulai bergeser juga. Jadi mudah itu, istri cuma dapat 1/8 atau 1/4 kalau tidak ada anak kan. Tapi masalahnya di Indonesia lah. Di Indonesia kan semuanya bekerja. Bekerja, apakah bekerja mendatangkan uang atau bekerja mengelola uang? Itu yang jadi masalah. Kalau penghasilan istri lebih besar kan harus bagikan dulu. Suami meninggal harus pisahkan dulu bagian istri. Maka lahirlah sebuah hasil rumusan di kompilasi hukum Islam di Indonesia, yaitu yang disebut paham gonogini. Nah, gonogini itu bersebab dari tadi sulit membagikan, membahas, memisahkan mana harta suami, mana harta istri. Sehingga keputusannya adalah bagi dua. Suami meninggal dunia, bagi dua. Istri meninggal dunia, bagi dua. Separuh kepunyaan istri, separuh kepunyaan suami. Dari kalau suami meninggal dunia, istri dapat lagi seperdelapan dari bagian suami yang separuhnya itu, karena ada anak. Kalau tidak ada anak, dapat seperempat lagi. Itu. Nah, itu yang jadi kemudian jadi masalah. Nah, istrinya baru 2 hari. Gimana? Nah, kalau baru 2 hari, itu sama dengan harta bawaan. Suami sekarang seorang laki-laki bawa kekayaan, nikah dengan seorang wanita. Kemudian meninggal dunia, harta bawaan, istri itu hanya dapat 1/8 atau 1/4 karena harta bawaan. Tapi masalahnya sekarang harta yang dihasilkan hasil bersama. Bersama, apakah suami bekerja mendatangkan uang, istri juga mendatangkan uang, atau suami mendatangkan uang, istri mengelola uang. Nah, itulah yang diputuskan oleh kompilasi hukum Islam. Ini pro dan kontra karena sulit. Sulit membaginya bagaimana? Tapi kalau jelas, pokoknya penghasilan istrinya yang lebih banyak, mudah, istri dulu bagikan. Pada dasarnya yang jadi harta warisan adalah harta milik ahli waris. Harta pewaris, harta almarhum, harus yang murni harta almarhum, itu penting. Nah, cuma untuk memisahkan mana kepunyaan istri, mana kepunyaan suami, ada dengan gonogini kompilasi hukum Islam. Ada juga yang menempuh dianalogikan karena istrinya tidak bekerja, dianalogikan dengan hukum waris. Laki-laki dapat 2 bagian. Jadi harta itu dibagi 3. 2/3 milik suami, 1/3 milik istri. Setelah 2/3 yang meninggal dunia suami, istri setelah dapat 1/3 dari harta asa, dapat lagi 1/4 atau 1/8 dari 2/3 yang asa. Ada yang menempuh begitu. Quran hanya mengatakan bagi laki-laki mendapatkan hak sesuai dengan hasil kerjanya, dan bagi wanita mendapatkan hasil juga sesuai dengan hasil kerjanya. Kalau dibawa ke pengadilan, yaitu di, solusinya, solusi umumnya adalah gonogini tadi, dibagi 2 dulu. Itu pun harus menjadi masalah tentang harta yang sudah menjadi nafkah, umpamanya saja perhiasan. Kalau seorang suami meninggal dunia, perhiasan itu sudah kepunyaan istri, itu sudah nafkah. Dan nafkah jangan perhiasannya dilucuti, dijadikan harta warisan. Nah, sering menjadi masalah, rumah gimana? Kan wajib juga memberikan nafkah perumahan. Itu sering menjadi masalah. Akhirnya kembali kepada hukum tertulisnya. Tertulisnya siapa? Itu yang paling mudah kan begitu. Nah, biasanya harus diatasi problem itu dengan konsep ridho. Semua ridho sudah selesai. Dan Nabi mengatakan akan merasa tersiksa seseorang yang meninggal dunia karena meninggalkan sejumlah kekayaan menjadi sengketa ahli waris. Jadi kalau kita bertengkar soal warisan, itu tidak sayang kepada yang wafat. Apakah sah hukumnya apabila seorang ibu memberikan warisan atas harta yang dimilikinya hanya kepada anak-anaknya yang tidak mampu, sedangkan anaknya yang lain yang berkecukupan mengizinkan untuk tidak mendapat harta warisan? Ya, kalau ridho itu tidak ada masalah. Bisa ditempuh dengan hibah, jangan wasiat. Kalau wasiat tidak berlaku. Kalau saya meninggal dunia, berikan harta saya untuk anak saya yang paling kecil yang belum punya apa-apa, yang besar atau sudah pada sekolah, tidak berlaku. Harus hibah. Kalau hibah nih, hibah itu gini, diberikan pada waktu hidup, dilaksanakan waktu hidup. Nih, untuk kamu ini. Dah, untuk kamu. Ganti namanya untuk kamu. Hibah itu. Tapi tetap harus berlaku adil. Adil, ada pertimbangan-pertimbangan adil. Jadi kalau wasiat, hanya berlaku kepada bukan ahli waris, kepada anak angkat. Nah, itu cucu dari anak wanita itu boleh dengan wasiat. Tapi kepada anak kita yang bungsunya tidak boleh, harus hibah. Masih hidup berikan ini untuk kamu. Kamu harus ridho ya, kan kamu ini belum sekolah. Kalau kamu sudah maju sekolah, sudah kerja, harus ridho, berikan. Nah, itu hibah namanya. Berkah itu apa? Terus bagaimana kita mengetahui harta kita memiliki berkah? Ya, kita selalu ingin rumah yang berkah, munzalan mubarakan, rizki juga rizkon mubarakan, rizki barokah. Orang yang iman dan takwa diberi berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menjadikan kita ini tambah dekat kepada Allah, itu berkah. rumah yang berkah yang memberikan suasana rumah tangga yang nyaman, yang akur, yang mawaddah warahmah, itu barokah. Rezekinya mudah, kemudian juga keluarga bertambah baik, tambah takwa kepada Allah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Itu barokah. Bagaimana hukumnya menahan kentut? Ya kalau masih bisa ditahan gak apa-apa. Tapi hati-hati aja, tahan-tahan, pas buka bunyinya keras melawas. Aduh, pingsan yang di belakang nanti. Nah, kalau kita ada waktu mau salat, mau lebih baik buang dulu sebelum gak husu nanti begini. Keluarkan. Ya kalau sebelum salat ingin lebih baik keluarkan dulu. Tapi kalau lagi salat kan tahan. Boleh asal kuat aja. Apalagi di belakang ada mertua, jadi masalah lagi. Baunya lagi. Bagaimana kalau saya ada simpanan untuk dana pensiun dan belum dapat dipergunakan sebelum saya berusia 15 tahun? Apakah zakat dibayarkan setelah saya menerima uang tersebut? Ya, setelah diterima uangnya. Kalau masih belum diterima, belum. Jadi yang wajib dikeluarkan zakat itu yang sudah pasti menjadi milik kita. Kayak dagang. Yang kalau dagang ada lagi selain sudah pasti menjadi milik kita, sudah di bawah kekuasaan kita, dan yang kedua numuah yang berkembang. Jadi inventarisnya tidak usah dihitung. Kalau punya toko umumnya saja, tokonya enggak usah dihitung, lemarinya enggak usah, tapi barang yang dijualnya. Itu kalau jalan. Kalau simpanan yang sudah pasti resmi ini kita. Insyaallah saya akan berangkat haji tahun ini, amin. Apakah saya harus kurban juga di Indonesia atau cukup di tanah suci? Kalau di tanah suci nanti kalau mau kurban jadi dua. Satu al-hadyu, karena saya kira rata-rata tamattu. Kecuali kalau bapak atau ibu mengambil namanya haji ifrad. Tapi haji ifrad itu tepatnya untuk orang sana. Haji ifrad itu karena begitu tanggal 8 dia baru niat haji, langsung haji. Setelah itu jamaah lain pada pulang ke negeri masing-masing, dia baru umroh. Ketika itu tepatnya untuk orang sana. Kalau kita datang dari luar, bagaimanapun itu yang paling baik tamattu, bukan paling tepat tamattu. Karena kita kalau pakai kain ihram terus, datang 10 hari lagi belum haji, pakai ihram terus, pakai ihram pun nggak pakai celana, repot. Nanti di kebiasaan kan celaka juga. Jadi karena tamattu harus memotong seekor kambing di sana. Tapi itu bukan kurban yang tahunan. Itu al-hadyu. Nah, kalau mau kurban lagi jadi 200 real, 200 dolar. 100 dolar di sana harganya untuk seekor kambing, untuk al-hadyu 100. Yang kurban di Indonesia aspek manfaat. Jadi yang kurban yang satu di Indonesia, tapi yang paket haji tetap mesti di Mina, begitu. Untuk yang akan ibadah haji, banyak-banyak berdoa. Ibadah haji ini banyak misterius. Ada orang berkali-kali mau haji, gak jadi lagi, gak jadi. Ada aja itu begitu. Jadi ya berdoa lah, mudah-mudahan. Saya mau tanya tentang deposito dengan sudah saya ambil, Pak. Setengah sudah kirim. Itu saat ini Pak, deposito masih. Bagaimana, apakah untuk yatim piatu lagi dan masih zakat lagi? Dari satu kekayaan hanya satu macam zakat. Jadi kalau sudah dikeluarkan zakat 2,5% untuk yatim piatu, maksudnya fakir miskin, ya sudah. Nanti tahun depan keluarkan lagi, begitu aja, setahun sekali, hanya satu kali. Karena ada begini, bapak begitu dapat keluarkan zakat simpan, begitu dapat yang enggak diwajib dikeluarkan zakat, kecuali kalau yang sudah itu sudah setahun kemudian, nah dari simpanan satu tahun. Dari setiap kekayaan hanya satu macam zakat. Kalau pinjam uang itu, tapi kalau utang lama, mohon dijelaskan tentang utang piutang. Kaitan utang piutang kaitan dengan zakat. Kalau kita bisnis ada piutang, menurut kita pasti bayar ya. Itu termasuk harus dihitung. Begitu juga utang. Bapak punya penghasilan, tapi juga punya hutang harus dibayar. Potong dulu hutang karena hutang wajib kan. Utang wajib, jadi ada kewajiban. Tapi soal nafkah beli itu, beli ini, itu kan belum dilaksanakan. Tapi kalau hutang kan sudah menjadi kewajiban, harus dipotong dulu hutang. Juga piutang dihitung kalau yang bisnis. Mengenai hutang, ada dikatakan barang siapa yang berhutang dengan niat akan membayar, Allah akan memudahkan membayarnya. Barang siapa yang berhutang kepada orang lain dalam hatinya ada niat tidak akan membayar, Allah akan mempersulit membayarnya. Itu. Barang siapa yang sudah punya kemampuan dan dia tidak mau bayar hutang, maka zalim. Matul ghina zulmun, menunda-nunda bayar hutang bagi orang yang mampu bayar hutang itu adalah zalim. Nah, orang yang berhutang, kalau Nabi menyalatkan jenazah dan jenazah itu punya hutang, Nabi bertanya kepada keluarganya, ini punya hutang, siapa yang bayar dulu keluarganya? Nggak ada yang mau bayar. Nabi mengatakan, saya tidak mau menyalatkan karena doa saya terhalang oleh hutangnya. Nah, karena Nabi tahu ini orang keluarganya mampu. Tapi pernah pada satu waktu Nabi mau menyalatkan, seorang sahabat berbisik, ya Rasulullah, punya hutang dia. Kata Nabi, saya yang akan membayar hutangnya. Salatkan, karena Nabi tahu keluarganya enggak mampu, dia tidak mampu. Tapi orang yang mampu tidak wajib ditolong, dia harus berkorban, enggak boleh ditolong orang dia mampu. Jadi itu hutang itu menjadi penghalang doa Nabi, bayangkan, apalagi doa kita. Mana lebih dulu, lebih baik membantu anak sendiri, maksudnya amal yang perlu buat sekolah, membantu orang tua, di mana orang tua yang dibantu memberikan kan cucu dari anak lainnya. Ya begini, pertama kewajiban utama kita adalah istri dan anak, juga orang tua yang memang perlu sekali ditolong. Kemudian ada cucu dari adik kita, cucu dari keponakan kita, itu yang berikutnya. Jadi pertama itu bagaimanapun kewajiban ain itu adalah istri, anak, ayah dan yang lain baru kemudian. Tetapi walaupun demikian ada yang disebut prioritas, yang saya sebut al-aham, itu mana yang lebih serius, ini perlu, soal kelaparan namanya saja, itu kan soal lain. Nah, termasuk pendidikan dan lain bagaimanapun, pertama prioritas anak dan istri karena kewajiban utama kita adalah itu. Baru saudara yang lain. Apakah kalau kita mendepositkan uang itu bunganya halal atau boleh dapat bunga tapi disantun, di uang 2,5%-nya. Oh, disekatkan. Ya, sampai sekarang kan masih menjadi masalah. Pada dasarnya kalau kita mendapatkan bunga, begini, yang pasti haram itu adalah kalau kita merentenkan lah, begitulah. Nah, sedangkan di bank itu bank tidak dirugikan dan ini sehingga menjadi debatable, menjadi debatable. Kalau tidak diambil oleh kita, diambil oleh yang lain kan? Akan dimanfaatkan oleh bank itu, tidak akan kemudian disedekahkan ke masjid. Kalau memang kita ragu-ragu, ambil aja, berikan aja untuk anak-anak miskin di Indonesia, lebih bermanfaat. Saya dengar ada pengusaha-pengusaha Saudi yang nyimpan uang banyak di Amerika, kemudian tidak mau mengambil uang bunganya bank, akhirnya dimanfaatkan oleh lembaga lain yang non-muslim, akhirnya keluarkan fatwa, ambil aja tuh, sumbangkan aja tuh ke sana untuk orang-orang Afrika. Waktu itu ditanyakan Afrika, enggak ke Indonesia. Apakah dari zaman Nabi sudah ada negara, kerajaan atau presiden? Tidak ada. Istilah negara dalam Quran sudah ada, malah surat Al-Balad surat negara. Tapi Nabi sendiri tidak pernah menyatakan yang dibangun oleh Nabi negara Islam. Satu kata pun tidak pernah. Istilah negara Islam itu baru timbul abad pertengahan dari seorang penulis namanya dalam buku Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi ada baru kemudian itu istilah negara Islam, dan jadi negara Islam itu adalah sebuah hasil pemikiran. Konsepnya apa kalau gitu? Berlaku syariat Islam, pemimpinannya Nabi. Tidak ada istilah negara Islam, enggak ada istilah. Dalam hadis dalam Quran tidak ada. Tapi kata-kata negara dalam Quran banyak. Malah ada surat negara Al-Balad. Malah negeri Sabah disebut Baladatun Thayyibatun Abadatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Makanya pemikir-pemikir politik Islam tidak sepakat. Ada yang menggunakan negara Islam, ada yang mengganti, dan negaranya apa saja, yang penting syariat Islam berlaku. Ada yang begitu, Pakistan lain, Libya lain. Libya kan bersenturi dengan Arabism, sosialism, dan kemudian Islamism. Itu Mesir lain lagi. Kita menggunakan Pancasila. Kemudian Bolkiah Darussalam. Darussalam. Kalau di Indonesia pakai Darul Islam, belum apa-apa sudah pada takut itu. Karena sudah sempat Darul Islam itu kesannya membakar rumah, padahal istilahnya baik gitu. Nah, tapi itu yang terjadi. Maka sekarang sedang dicoba dikemas dalam kebuah negara, konsep negara madani. Nah, kalau madani itu orang non-muslim pun menerima. Yang penting kan sebetulnya bukan itu. Yang penting itu orang Islam melaksanakan ajaran Islam itu. Syariat Islam berlaku itu. Memang negara kita kan berbeda dengan Pakistan. Kalau Pakistan itu berdiri karena hijrah orang Islam dari masyarakat Hindu membuat negara sendiri. Kalau kita tidak, orangnya sudah Hindu, Buddha, kemudian masuk kegiatan gerakan kultural, gerakan dakwah terus saja, budaya Hindu diislamkan, budaya diislamkan terus. Jadi perjalanannya seperti itu. Begitu disodorkan konsep negara, timbul konflik di kita. Sudah berkali-kali itu, berulang kali. Jadi bagaimana yang sekarang ini, yang penting apapun namanya sudahlah, kesepakatan NKRI dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi orang Islam bisa melaksanakan syariat Islam. Itulah kira-kira kesepakatan sekarang ini. Kalau begitu muncul tentang nama negara Islam, orang Islam sendiri ngeri gitu, tidak setuju. Kalau istilah, gak apa-apa, Nabi sendiri tidak memerintahkan pakai nama itu. Yang penting syariat Islam berlaku apa-apa namanya. Orang Islam bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa. Semua di Indonesia bisa melaksanakan syariat Islam. Tinggal satu aja, apa? Pidana Islam. Kalau jenayat belum bisa, kita menggunakan KUHP kan. Kenapa? Nah, karena kita belum punya konsepnya. So, bikin aja balik ahli hukum konsepnya. Pencuri itu harus dipotong tangannya. Tapi kan harus diatur berapa mencurinya. Masa curi sandal dipotong tangan? Kan gak mungkin itu. Orang yang lapar gitu namanya. Tapi kalau yang bawa BLBI ke Singapura sekian triliun, wajar lah dipotong lehernya juga. Itu. Jadi harus ada aturan mainnya. Nah ini yang kita belum punya. Kita belum punya, harus belum siap umat Islam sendiri. Jadi, nah itu. Tapi yang lain-lain sudah. Apa yang tidak bisa dilaksanakan orang Islam? Bisa dilaksanakan di Indonesia. Mau zakat, mau ibadah haji, jujur, sabar, oh, sudah diajarkan itu. Apa? Ya itu, pidana. Tempelai kan ekonomi katanya. Nah, sekarang disiapkan, silakan. Bagi yang tidak pas dengan konsep bank konvensional, sudah di bank syariah, silakan. Tinggal mau aja sekarang menjadi muslim yang baik dan sekaligus warga negara Indonesia yang baik. Bisa, insyaallah. Nah ini mengenai konsep negara. Jadi Nabi menggunakan konsep keumatan. Nah sekarang ini ada sebuah gerakan dari namanya teman-teman Hizbut Tahrir, generasi muda, ingin mengembalikan konsep kekhalifahan. Jadi Islam itu secara tidak terkait oleh batas-batas negara, kekhalifahan. Ya saya kira sepanjang tidak mengganggu negara-negara kebangsaan, mungkin tidak ada masalah. Ya keumatan silahkan aja. Cuma saya belum membayangkan siapa sih yang mau jadi khalifahnya sekarang. Siapa punya kak? Abadi Najd belum tentu diterima karena dia Syiah. Raja Abdullah yang kaya belum tentu diterima oleh orang yang lain. Pak SBY belum tentu menerima yang lainnya. Siapa? Enggak punya ya. Kita belum punya. Siapa tokohnya sekarang mau dicalonkan? Antara Syiah dan Sunni aja perang kok. Gus Dur oleh PKB aja gak didukung sekarang. PKB-nya pecah berkeping-keping sekarang. Jadi sulit kita untuk ini. Tapi ya sebagai sebuah ikhtiar, ingin ada pemimpin yang untuk berskala internasional, baik-baik saja barangkali. Nah, mudah-mudahan lahirlah dari Indonesia. Tapi saya kira bukan Mas Tukul. Bagaimana dengan zakat mal yang diperoleh dengan tidak halal, korupsi? Sekali lagi kembalikan ke hasil korupsi itu jangan zakat. Bagaimana dengan amal yang diberikan kepada saudara untuk ibadah haji? Baik. Jadi kita sudah haji sekali, wajibnya sekali. Sekarang punya dana, ingin dapat pahala haji. Orang, Ustaz, belum haji, ceramah haji, belum bisa haji, Ustaz, berangkat haji nih. Oh, itu luar biasa itu. Dan ada itu orang yang begitu, Pak, tiap tahun berangkatkan haji. Lebih afdol daripada dia sendiri berangkat haji, yang lain banyak yang ibadah haji. Ya, terus dia mau ke Tanah Suci gimana, Pak Ustaz? Bisa umroh. Umroh, kalau umroh kan tidak menghalangi jatah. Kalau ibadah haji itu di jatah, di Indonesia 200 ribu. Ya, kalau kita ini berarti yang lain tertutup kan. Lebih baik kecuali ada kini. Pertama dia haji menjadi muhrim ibunya, tahun depan menjadi ibu haji menjadi muhrim istrinya, karena dia takut kalau ibu dengan istri di bawah sering ada tidak ada konflik, itu takut menyakiti istri, takut menyakiti ibu. Ya udah, satu tahun ini ibunya terberkan, istrinya tahun depan lagi cari istri lain. Anaknya janganlah itu. Jadi baik sekali itu manis bentukan. Ada itu teman-teman yang punya luar biasa itu memberangkatkan. Kemudian bagaimana dengan karyawan, pegawai dengan kerja yang benar, tetapi di instansi yang korupsi. Ya bisa bisa merubah, rubahlah. Gak bisa merubah, cobalah dengan nasihat, ngobrol. Kalau juga tidak bisa, paling tidak dengan hati, jangan ikut-ikutan. Kalau itu yang dalam hati itu, mungkin kapasitas kita sebagai karyawan raya cuma bisa deh. Sebab sekarang ya terus terang aja di Indonesia agak sulit cari yang betul-betul bersih itu, ada aja itu macam-macamnya itu. Jadi kita berhadapan dengan sebuah realitas yang memang harus berusaha paling tidak sendiri kita. Suap umpamanya saja sudah biasa sekali. Gimana itu? Jelas hadisnya kalau suap itu tidak boleh itu. Tapi dunianya begitu, ini begitu. Jadi gimana? Ya paling tidak kita berusaha untuk tidak. Kalau bisa menasihati orang, janganlah, jangan begitu, kita cari yang halal. Kalau bisa, kalau kita punya kekuasaan, tentu bikin surat keputusan untuk mencegah hal-hal yang begitu. Begitu ibu-ibu dan bapak-bapak untuk malam ini, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu besok. Nah, beberapa malam lagi kita manfaatkanlah optimal sampai nanti tiba hari raya. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.